ndak bisa pulang tahun ko. Sebab udahlah ndak bisa manggale. Ayah jua mak sehat saja yo mak. Pitia bimare tinggal sakit. Cobaan siang hati rasa ndak talo cando di badan siang malam baru suah hati rasa ndak talo cando di badan.